Mitra bisnis dalam rubrik eksklusif media cetak nasional, mantan Presiden B.J. Habibie mengaku kecewa melihat kondisi industri strategis Indonesia yang telah dirintis sesuai kebutuhan bangsa, ternyata sekarang nyaris mati lantaran tak mendapat perhatian dari pemerintah. Di sisi lain, pandangan senada juga diungkapkan oleh Kwi Kian Gi. Menurutnya, saat dirinya berada di pemerintahan, upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan industri strategis masih dilakukan dengan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan bersama pemerintah Tiongkok. Untuk membahas seperti apa kelanjutan jalinan kerjasama itu, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Pak Kwi, kemarin Bapak telah mengungkapkan upaya kerjasama industri strategis yang dirintis bersama Tiongkok pada era Bapak masih di pemerintahan. Nah, pada saat itu apakah ada pertimbangan seputar kerahasiaan mengingat industri strategis juga mencakup sektor pertahanan? Nah, saya bilang ini untuk kode etiknya. Ini kan ada rahasia yang terkandung di dalamnya. Saya nanya mesem-mesem karena dia ternyata tahu banyak soal industri 4 yang saya sebut. Dia bilang, ya apanya yang rahasia ada belum mengembangkan apa-apa. Sebaliknya, saya mengatakan, saya berbicara rahasia bukan hanya untuk ini, tetapi kalau Anda memberi advis nanti, apa Anda punya rahasia yang disimpan yang tidak diserahkan kami? Loh, kalau pada tahap ini, kami itu tidak punya rahasia, ini teknologi yang sangat sederhana. Kalau membangun dari nol seperti ini, kalau Anda minta aerospace, minta peluru kendali yang hebat-hebat itu, ya kami nggak memberi. Lantas seperti apa kelanjutannya? Dan mengapa kerjasama itu sekarang tidak terlihat di permukaan, Pak Kwi? Nah, itu mereka sudah maju. Sudah hampir selesai laporan tingkat pertamanya. Nah, pelaksananya itu BPPT, Pak Hatta Rajasa ketika itu. Pak Benar cuma perancang saja, pemikir dan negosiator dengan China. Semuanya adalah BPPT. Tapi kan saya ikuti terus, mereka mengatakan sudah tinggal menyerahkan saja laporan tahap pertama, itu memang dibikin tahap supaya ada feedback dari Indonesia bagaimana gitu. Kemudian gantilah pemerintahan. BPPT-nya, menterinya Pak Kusmayanto Kadiman, masih ingat kan? Nah, beberapa bulan saya dipanggil, lalu waktu saya masuk kamarnya dia, sudah ada wakil duta besar China, dan dia disertai 4 dirjen kalau nggak salah. Lalu kemudian saya diminta menjelaskan dari A sampai Z ceritanya bagaimana. Ya saya ceritakan seperti ini. Kemudian salah seorang dirjen yang muda sekali, dia mengatakan, why China? Kenapa China? Dia bilang gitu. Nah lalu wakil dubesnya China marah. Why China? Anda minta pemerintah saya tidak menawarkan, tidak menyodorkan loh. Kok sekarang dipertanyakan? Nah dengan demikian bubarlah. Setelah bubar ini nggak kelihatan. Apakah akan dilanjutkan, Krakatau Steel-nya malah diswastakan gitu kan. Nah bagaimana Pak Habibie tidak sedih? Demikian Kwi Kian Gi, saya Dinda Natasha.